Angan-angan modern, setuju saja kau menimba ilmu. Mau ke London atau ke Tokyo, tapi jangan sampai kau lupakan. Kasihmu ini setia menanti. Putri Pertiwi harapan, putra bangsa dan negara, pengibar cita-cita wanita Indonesia. Feminimitasmu sayangku diharapkan janganlah sampai dilanda erosi di lembur ombak kemajuan. Angan-angan modern, setuju saja kau menimba. Akan kau datang sebagai wanita dan kasihmu.